datangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan kenikmatan yang terbesar yang wajib bagi seseorang untuk mensyukuri nikmat tersebut. Islam yang barakallahu fikum direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam kitabnya yang mulia pada suratul Maidah ayat yang ketiga, yaqulu tabaraka wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, pada hari ini pula telah aku cukupkan kepada kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan telah aku ridai, aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Ayuhal hadirun, ikhwati fillah, barakallahu fikum, inilah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridai, agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan dan menjadi satu kenikmatan yang telah Allah cukupkan. Yaqulul 'allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tidaklah dijumpai satu keadaan dari berbagai macam keadaan yang terjadi di tengah-tengah manusia kecuali telah ada pada Al-Quranul Karim, telah ada pada Kitabullah Subhanahu wa ta'ala, dan telah ada pada Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, perkara yang apabila manusia menjumpai, mendapati problematika dalam hidupnya, berbagai macam perkara yang menjadi iskal, problem, kecuali ada di sana solusinya, jalan keluarnya. Demikian pula berbagai macam perkara yang dijumpai, yang dihadapi manusia, tiada lain masalah-masalah yang mereka hadapi, berbagai macam problematika yang mereka jumpai, kecuali telah ada pada Al-Quran, kecuali telah ada pada Sunnah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jawaban, solusi untuk mengurai berbagai macam kendala, masalah dan problematika manusia. Namun, kenapa juga terjadi di sana berbagai macam kekeliruan, kesalahan dalam mengambil sebuah kesimpulan? Andai kata akibatnya hanyalah merugikan diri sendiri, andai kata dampak seorang ketika mengambil solusi, jawaban yang kemudian membuahkan kepada tindakan itu kesalahannya untuk dirinya sendiri, tidak mengorbankan yang lain, tidak memakan korban kepada yang lain, bisa saja perkara itu lebih ringan akibatnya. Karena itulah kejadian dan kesalahan-kesalahan yang muncul akibat seorang barakallahu fikum dalam mengupayakan berbagai macam problematika, masalah yang dihadapi. Mereka walaupun Al-Quran di hadapan mereka, mereka membacanya. Tidak sedikit yang kemudian mereka pun juga mengkajinya. Tidak sedikit yang juga naik kepada tingkatan ada gurunya. Tetapi juga kenapa terjadi kesalahan? Barakallahu fikum. Sebab yang terjadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ialah kurangnya ilmu yang ada pada seseorang. Atau faham yang barakallahu fikum terbatas pada seseorang. Karena itulah kekurangan dalam memahami, demikian pula kekurangan dalam tadabbur terhadap Al-Quranul Karim, dan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang ada itu termasuk salah satu penyebab seorang menuai, seorang mendapati hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Adapun kalau manusia betul-betul berbagai macam masalah, berbagai macam kendala, waqifun, betul-betul sikapnya, pendiriannya yang dijadikan pedoman ialah kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman salafun salih biidnillahi azza wa jal. Nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq, petunjuk dan bimbingannya seorang akan berada di atas kelurusan, seorang akan berada di atas kebenaran. Karena itulah upaya dan upaya, usaha dan usaha untuk menempuh menuju agar seorang sampai kepada al-haq, perkara yang menjadi sebuah keharusan. Seorang menyangka bahwa Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu hanya dipakai kalau dalam urusan-urusan yang sifatnya kepada ibadah, urusan-urusan yang nuansanya bernilai, berbau kepada ibadah. Adapun dalam hal muamalat, bagaimana manusia dalam kehidupannya, dalam berinteraksi, dalam menjalankan hidup sebagai sosok yang harus dan memang harus hidup bersosial, hidup bermasyarakat, menyangka bahwa agama tidak mengaturnya, agama tidak membimbingnya. Karena itulah para ulama menjelaskan bahwa bagaimana perkara itu mereka katakan tidak ada aturan. Sementara ayat yang terpanjang yang ada pada Al-Quranul Karim, barakallahu fikum, itu menyebutkan dalam bab tentang muamalat, bagaimana seorang melakukan perihal apa yang disebut dengan hutang piutang. Ayat ad-dain yang tersebut dalam suratul Baqarah menjadi bukti bahwa dalam perkara muamalah manusia ketika hidup sebagai sosok yang akan menjalani hidup sosial dan dia bermasyarakat, ternyata dalam agama ini Allah Azza wa Jal telah mengaturnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada seorang yang membaca Al-Quranul Karim, afalam yatadabbaru al-qawla, apakah mereka itu tidak mau bertadabbur, tidak menghayati, memahami dengan makna yang ada pada Al-Quranul Karim. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Sad pada ayat yang ke-29, qala kitabun anzalnahu ilaik, kitab yaitu Al-Quranul Karim yang telah kami turunkan kepadamu, mubarakun liyatadabbaru ayatih, dalam rangka seorang untuk bertadabbur. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala pada An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai, dan telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Karena itulah segala sesuatu yang menjadi keperluan, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia dalam urusan dunia dan agamanya, pada Al-Quranul Karim telah ada penjelasan dengan penjelasan yang cukup, penjelasan yang melegakan, penjelasan yang di situ membawa kepada yang bertanya, kepada yang memerlukan sebuah penjelasan yang akan menuai kepada leganya seorang. Namun demikianlah, seseorang ketika tidak mencukupkan Al-Quranul Karim, demikian pula tidak mencukupkan tentang sunnah-sunnah Nabi sebagai solusi, sebagai sumber untuk mencari jawaban, maka Allah Azza wa Jal demikian akan dijauhkan dari petunjuk, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, qala alaihi wasallam, ma taraktu syai'an mimma yuqarribukum ila Allah illa wabayantuhu. Tidaklah aku tinggalkan sesuatu, perkara-perkara yang membuat kalian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku telah menjelaskannya. Wa ma taraktu syai'a yub'idukum 'anillah illa bayyantuhu lakum. Demikian pula tidaklah aku tinggalkan sesuatu yang mana perkara itu menjauhkan kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali aku telah menjelaskan kepada kalian. Demikian pula seorang musyrikin yang mereka tahu tentang agama, keyakinan yang mereka yakini, peribadan-peribadan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang diajarkan dalam agama mereka yang penuh dengan kebatilan, penuh dengan kemungkaran. Mereka pun bertanya kepada seorang sosok sahabat yang bernama Salman al-Farisi. Laqad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam kull syai' hatta al-khara'ah. Benarkah nabi kalian mengajarkan kepada kalian dalam Islam ini segala sesuatu, sampai dalam perkara bagaimana adab seorang ketika buang hajat? Faqala, ajal. Maka Salman menjawab, betul bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, laqad nahana an nastaqbil al qiblah li ghaitin aw baulin aw nastanjia bil yamin. Kami dilarang manakala seorang buang hajat itu menghadap ke arah kiblat. Demikian pula seorang dilarang ketika selesai buang hajat, yaitu seorang beristinja menggunakan tangan kanannya. Aw nastanjia bi aqal min thalathati ahjar. Demikian pula jika seorang beristinja tidak menggunakan air, tetapi menggunakan batu, tidak diperbolehkan kurang daripada 3 jumlahnya. Aw nastanjia biroji aw azmin. Dan tidak boleh pula kami dalam beristinja menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang. Fabarakallahu fikum. Islam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, demikianlah. Tidaklah sesuatu yang seorang menanamkan untuk dirinya atau orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali telah ada penjelasannya dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula sesuatu yang akan menjauhkan. Dalam tolak ukurnya bukan kemudian itu versi Anda, itu menurut ulama Anda. Tidak. Semua kita pada satu tujuan, semua kita pada satu sumber, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau katakan, tidaklah aku tinggalkan sesuatu yang membuat kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali perkara itu telah aku jelaskan kepada kalian. Tidak kita berbicara kepada itu versinya fulan. Itu pernyataan si fulan. Itu pendapatnya madhab fulan. Itu katanya kelompok fulan. Itu katanya golongan fulan. Tidak. Yang berpesan dalam hal ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah barakallahu fikum Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan tentang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan penjelasan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan kepada kalian nikmatku, wa raditu lakum al-islam madina, dan aku telah ridha Islam itu sebagai agama kalian. Pada ayat ini sebagai bentuk pemberitaan bahwa Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepada nabinya dan orang-orang mukmin ialah agama yang di situ agama yang sempurna, mengandung kepada syariat, syariat yang di situ diperlukan dan tidak memerlukan kepada tambahan selama-lamanya, dan sesuatu yang telah cukup dan sempurna, demikian pula tidak membutuhkan kepada pengurangan selama-lamanya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah meridai sehingga ia tidak akan murka selama-lamanya barang siapa yang berjalan di atas Islam sebagaimana yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang sebagaimana dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena itu barakallahu fikum, telah berkata al-imam al-Syafi'iyyu rahimahullahu ta'ala tatkala menjawab orang-orang yang barakallahu fikum masing-masing memiliki versi, masing-masing barakallahu fikum seolah-olah menyatakan bahwa yang kami jalani inilah yang di atas petunjuk, yang kami fahamilah yang di atas petunjuk, yang kami imanilah inilah yang di atas petunjuk. Faqala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala, amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa bima ja'a anillah, dan mengimani dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amantu bi rasulillah, demikian pula aku beriman terhadap kerasulan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'a an rasulillah, mengimani seluruh apa yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi rasulillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, demikian pula Al-Hafidh atau Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah menyebutkan termasuk bagian daripada khitab, termasuk bagian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina, dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian, termasuk dalam kandungan dalam ayat ini ialah hendaknya agama yang Allah ridhai untuk kalian, maka ridhailah kalian atau ridhalah kalian atas apa-apa yang Allah ridhakan kepada kalian. Hendaknya seorang mendidik jiwanya, masing-masing jiwa hendaknya ridha, tunduk, patuh dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih beliau bersabda, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba. Seorang itu akan merasakan manisnya iman. Seorang akan mendapati dan merasakan manisnya iman barang siapa yang dia dalam ucapannya mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan seorang menyatakan bahwa dia ridha Islam itu sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya, dan ia pun ridha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabinya. Fa barakallahu fikum, bukankah kalimat ini termasuk sebuah zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan agar seorang untuk membaca di waktu petang dan di waktu pagi? Dalam setiap hari seorang diingatkan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fa ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, juga dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah sebuah riwayat dari Harun Ibn Antarah an Abih wahu Antarah Ibn Abdurrahman Al-Kufi, yang para ulama menyebutkan bahwa Antarah Ibn Abdurrahman Al-Kufi seorang yang barakallahu fikum dipercaya namun dalam kondisi sosok Antarah bin Abdurrahman seorang yang tidak ditetapkan bahwa beliau sebagai sahabat, menyebutkan bahwa ketika ayat ini turun al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayah faqala dhalika yumul hajj baka Umar radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Antarah bin Abdurrahman bahwa ketika ayat ini turun menangislah Umar radhiyallahu anhu, faqala lah an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, ma yubkika, apa yang menjadikan kamu menangis, alasan apa yang membuatmu menangis? Faqala radhiyallahu an, maka dijawablah oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab atas pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu atau kunna fi ziyadatin min dinina, dulu kami semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabat hidup bersama Rasulullah, kami berada pada zaman, kami berada pada waktu, kami pada waktu ataupun berada pada hari-hari yang hari-hari tersebut, zaman tersebut berada pada penambahan dalam melaksanakan agama kami. Qala fa amma idza ukmila. Adapun kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan, Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan, fa innahu lam yukmil syai'an illa naqasa. Kalau sesuatu yang sudah sempurna, barang siapa yang tidak menuju kepada kesempurnaan, barang siapa yang dalam beragama tidak menuju kepada apa yang dikehendaki Allah, sebagaimana tadi yang diucapkan Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah, aku beriman kepada Allah dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kata Umar, kalau agama sudah disempurnakan, lalu seorang tidak menuju kepada kesempurnaan, tidak berusaha mempelajari, tidak berusaha mengamalkan menuju kepada kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, atau seorang barakallahu fikum tidak mempelajari hadis-hadis Nabi kemudian mengamalkannya, dan dalam praktek pengamalannya tidak berusaha, tidak berupaya sesuai dengan apa yang dikehendaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yukmil syai'an illa naqas. Seorang kalau kemudian menuju sesuatu yang sudah sempurna, yang tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan, maka yang terjadi ialah dirinya akan berada pada apa? Kekurangan. Dia bukan seorang yang sempurna dalam menjalankan agamanya. Barang siapa yang barakallahu fikum memahami ayat bahwa agama ini telah Allah sempurnakan, barang siapa yang telah memahami agama yang sempurna lalu dia tidak berusaha untuk mempelajarinya sehingga menuju kepada kesempurnaan, yang ada apa? Dia berkurang. Dia bukan orang yang menyempurnakan Allah Subhanahu, menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Umar lalu menyatakan, menangislah Umar tatkala di masa-masa dahulu kami berupaya, ada banyak perintah-perintah kami menjalani, sekian banyak perkara, barakallahu fikum, senantiasa berusaha dan berupaya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan agama ini telah sempurna. Fabarakallahu fikum, jika demikian barang siapa yang tidak menuju kepada kesempurnaan, yang ada ialah apa? Kekurangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadat. Benar apa yang kamu katakan. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Muhammad ibn Ala atau ibn Alauddin Al-Azra'i Ad-Dimashqi qala al-yawma akmaltu lakum, tatkala barakallahu fikum dalam syarah At-Tahawiyyah beliau menjelaskan tentang kedudukan sunnah sebagai perkara yang harus diyakini, bahwa segala macam problem, berbagai macam masalah, apakah dalam aqaidiyah, dalam keyakinan, ataukah dalam ibadah, ataukah dalam muamalah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum fala yahtaj fi takmilihi ila amrin kharijin anil kitabi wa sunnah. Sesuatu yang sudah sempurna itu tidak memerlukan perkara dari luar, dari luar Quran dan sunnah untuk melengkapinya, untuk mencukupinya. Fabarakallahu fikum, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Kitabul Iman tentang babu ziyadatul iman wa nuqsanih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab sahihnya, tentang bab keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah tentang bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Lalu barakallahu fikum, di antara ayat yang beliau sebutkan dalam pembahasan bahwa iman seorang itu bertambah dan berkurang, qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mari kita mencoba dan bersama-sama untuk mempelajari tentang fikih seorang alim, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mengambil kesimpulan dan mengambil makna ayat yang ada pada qaulu ta'ala al-yawma akmatu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, itu mengandung kepada makna bahwa iman seorang itu bertambah dan berkurang. Faqala rahimahullah, fa idza taraka syai'an minal kamal fa huwa naqisun. Lihat bagaimana para ulama ucapannya, pendapatannya, pemahamannya tidak keluar dari apa yang difahami oleh siapa? Orang-orang dahulu. Imam Bukhari memahami pengistimbatan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayat ini mengandung penjelasan tentang keyakinan Ahlussunnah bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Tentunya kita melihat tentang apa yang tadi dikatakan oleh siapa? Umar Ibn Khattab. Ketika ayat ini turun, kemudian beliau menangis dan ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya kamu menangis? Dulu kami berada pada zaman yang kami terus ajaran itu diajarkan satu persatu dan bertambah dan bertambah, sehingga kami barakallahu fikum berusaha untuk menyempurnakannya. Tetapi ketika turun ayat bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, Umar bin Khattab, seorang yang faqih, memahami kalau sesuatu yang sudah sempurna lalu kita dalam kondisi tidak berjalan, berusaha, berupaya baik mempelajari dan mengamalkan supaya menuju kepada kesempurnaan, yang terjadi apa? Berarti kita adalah orang-orang yang kurang sempurna dalam menjalankan agama. Demikian pula Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari perkara agama ini, berarti apa resikonya? Kalau seorang meninggalkan dari salah satu ajaran agama ini yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan telah sempurna, apa yang terjadi? Kurang. Tidak sempurnanya lah seorang. Qala wa wajhu istidlal, maka para ulama ingin menjelaskan lebih jauh lagi tentang sisi pendalilan, sisi pengambilan penjelasan yang dijelaskan Imam Bukhari rahimahullah. Faqala, sesuatu yang di situ menerima kepada hal yang dikatakan bertambah, tentu pula menerima sesuatu yang dikatakan berkurang. Sesuatu itu jika dikatakan dia bertambah, maka juga menerima sesuatu yang dikatakan suatu saat akan berkurang. Dan barakallahu fikum, orang-orang yang dalam kondisi tidak menyempurnakan agamanya, risikonya apa? Dia akan jatuh kepada kurang sempurnanya agama yang dia jalani. Dan tidak bermakna barakallahu fikum, orang-orang yang meninggal sebelum turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, dinyatakan bahwa agama ataupun keimanan mereka itu berkurang. Tidak bermakna bahwa ayat ini kemudian disimpulkan kalau begitu imannya para sahabat sebelum turunnya ayat ini adalah orang-orang yang berkurang imannya. Bahkan ayat ini mengandung imannya para sahabat berada pada kesempurnaan karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka dan juga Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka atas agama yang mereka bawa. Demikian pula berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam sebuah syarahnya terhadap Fadlul Islam, berkata rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam yang ia merupakan agama yang paling sempurna, agama yang paling mulia, yaitu agama Allah yang dengannya barang siapa yang beragama dengannya akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan barang siapa seorang hamba menjaga keistiqomahan, tetap seorang teguh berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan seorang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasannya ialah al-jannah. Demikian pula al-karamah, yaitu kemuliaan-kemuliaan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tadi tentunya akan diraih dan akan diperoleh jika seorang hamba berusaha dalam hal salatnya, dalam hal puasanya, dan ibadah-ibadah yang lain bagi seorang muslim. Dan barang siapa yang berjalan di atas selain sunnah, bermakna selain agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan memberi manfaat walaupun dia mengatakan itu sebagai agama. Barang siapa yang dalam menjalankan agama ini keluar dari barakallahu fikum jalan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada para sahabat, maka seorang sungguh mereka telah menjalankan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadanya sedikit pun. Karena itu sahabat yang mulia salah satunya di antaranya ialah Abdullah ibn Mas'ud. Beliau betul-betul merasakan, demikian pula betul-betul menjaga tentang wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ialah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum, yaitu ikutilah dan janganlah kalian membuat perkara baru, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan untuk kalian, bermakna telah mencukupkan dengan apa yang difahami oleh para sahabat, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin dari kalangan orang-orang sabiqunal awwalun dalam hal menjelaskan agama. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum fala yahtaj ila takmil, sesuatu yang telah sempurna tidak membutuhkan perkara yang di situ kepada penyempurnaan, karena memang agama ini telah sempurna. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sebuah sanad yang hasan, sebuah riwayat, inna allaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yatuba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu taubat dari setiap orang yang membuat baru dalam urusan agama ini sampai dia bertaubat. Dan yang dimaksud taubatnya seorang yang membuat-buat perkara baru dalam agama ini ialah hatta yada'a bida'adah, sampai seorang meninggalkan sebagai bentuk realisasi dan perwujudan ialah meninggalkan perkara-perkara baru yang dia buat dan mencukupkan dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang difahami oleh para sahabat ridwanul alim ajma'in, demikian pula tabi'in, tabi'ut tabi'in dan a'immatud din. Kemudian kita nukilkan ucapan Imam Malik, faqala man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama Islam ini walaupun menurutnya, menurut pendapatnya, menurut pandangannya, ia menganggap perkara itu hasanah, bagus, baik. Umumnya kita, barakallahu fikum, secara kemanusiaan, ketika melihat sesuatu itu menguntungkan, bermanfaat, atas apa? Atas pandangan-pandangan manusia. Maka beliau menegaskan, Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang membuat perkara baru dalam Islam ini, ia memandang bahwa perkara itu perkara yang hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, menurutnya perkara itu bagus, baik. Tetapi hal itu diada-adakan, tidak ada contohnya, tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh dia telah menyatakan bahwa Muhammad itu khianat kepada kerasulan, khianat kepada kerasulan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena itulah sesuatu yang di masa dahulu, sesuatu yang di masa dahulu, di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat ridwanullah alim ajma'in, sesuatu yang di masa dahulu, di hari itu, bukan dikatakan agama. Terus barakallahu fikum, kenapa di hari ini kita mengatakan ini bagian agama? Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa di masa dahulu, di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang dengan kehati-hatiannya kadang Nabi SAW bertanya sesuatu yang sesungguhnya mereka mampu menjawab dan bisa menjawab, tapi ada kekhawatiran kalau-kalau wahyu turun, kan demikian adabnya para sahabat, khawatir dengan jawaban yang keluar dari jawaban sahabat-sahabat Nabi itu bertentangan dengan akan atau perkara yang akan disampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga senantiasa mereka menunggu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kekhawatiran kalau-kalau ada wahyu yang turun kemudian merubah tentang sesuatu yang telah sampai kepada mereka, sehingga sesuatu yang di masa dahulu itu bukan agama mereka. Terus kenapa di hari ini kita berusaha membuat perkara ini sebagai agama? Demikian pula barakallahu fikum, berkata Imam Abu Abdullah Ibn Abi Dawud As-Sijistani, tamasuk bihablillah, berpeganglah kepada ikatan tali Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu, janganlah kamu sebagai sosok yang membuat perkara baru dalam agama ini, semoga dengan kita menghindar, menjauh, mengupayakan, bukan sebagai seorang yang dalam beragama ini membuat perkara baru, tetapi bagaimana meniru, mencukupkan dengan apa yang kita warisi dari generasi-generasi yang dahulu, semoga perkara itu akan membuat seorang dalam keadaan beruntung. Barakallahu fikum. Wadin bikitabillah wa sunnah allati, beragamalah agama yang berdasarkan kepada kitabullah. Agama yang sumbernya dari Al-Quran. Demikian pula beragamalah dengan agama yang sumbernya dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesungguhnya sunnah tersebut atat an Rasulillah atau atat an Rasul, datang dari seorang Rasul, yang mana Rasul tersebut seorang yang barakallahu fikum termulia, Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu wasallam. Tanju wa tarbahu, seorang akan bisa beruntung dan seorang barakallahu fikum akan bisa selamat. Demikian pula Ibnul Jauzi rahimahullahu taala meriwayatkan riwayat dari Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullahu taala dalam kitab beliau Talbis Iblis. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menukilkan sebuah riwayat dari Imam A'mash, Imam Al-A'mash, salah satu imam yang barakallahu fikum dalam hal periwayatan, yaitu memberikan ilmu, itu cukup berat persyaratan-persyaratan seorang yang direkomendasi untuk mengambil ilmu darinya. Karena apa? Agama ini tidak boleh jatuh kepada orang-orang yang di situ apa? Mempermainkan. Agama tidak boleh jatuh kepada orang-orang yang mereka dalam kondisi mengada-ada. Kata Al-A'mash rahimahullah, haddatsana rajulun kana yukallimul jinna. Kata Imam A'mash bahwa mengkhabarkan kepada kami seorang yang dia itu pernah berbicara dengan apa? Jin. Misalnya bagaimana? Langsung berhadapan empat mata begitu. Hah? Prakteknya bagaimana? Yaitu kadang seorang ketika meruqyah, kan begitu ya. Ketika meruqyah kadang-kadang jin yang ada dalam tubuh seorang itu berbicara. Nah, itu mungkin salah satunya. Salah satu kejadian yang dimana seorang kadang-kadang berbincang-bincang dengan apa? Jin. Tetapi bisa saja juga berbincang-bincang di tempat yang lain. Dan Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala di kisaran ataupun putaran-putaran pelajarannya, kadang-kadang beliau mengkhususkan ceramah khusus. Kita yang duduk, tetapi khitab beliau, ceramahnya ditujukan kepada segenap komunitas jin. Bukan bermakna misalnya ada seorang ustaz, mari pelajaran malam hari ini, topiknya kita nasihati kaum jin. Di depan kita ikhwan semua, apakah kemudian kita akan, wahai para jin, begitu? Kan tidak demikian. Taib? Nah. Jadi beliau memberi ceramah. Yang maksud tujuannya ialah untuk menceramahi dan mengajak untuk komunitas jin itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam dengan Islam yang baik. Loh, apa mungkin jin itu juga ada yang salafi? Apa jawabannya? Nah, mungkin saja ada yang salafi. Ada yang sunni, apa ada yang syi'i? Nah. Apa ada yang mungkin takfiri? Ada pula yang mungkin mereka itu tanpa agama. Fa barakallahu fikum, jin rasulnya, utusannya dalam hal bimbingan agama, tidak ada utusan yang baru dan tersendiri. Tetapi komunitas jin, utusan untuk mereka, penyuruh mereka ialah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam A'mash bahwa kami pernah mendapatkan berita dari seorang yang dia itu berbicara dengan jin. Faqalu, kata komunitas jin, laisa alaina asyaddu mimman yattabi'u sunnah. Kata komunitas jin tadi, tidak ada bagi kami yang sulit untuk mempengaruhi ketimbang orang-orang yang berpegang kepada apa? Sunnah. Kepada orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Wa amma ashabul ahwa, adapun para pengikut, pengekor hawa nafsu, yang dirinya itu hawa nafsunya yang barakallahu fikum dituruti, hanya menuruti hawa nafsu. Kata para jin tadi, Qala wa amma ashabul ahwa fa inna nal'abu bihim la'ba. Adapun orang-orang yang mereka itu dalam agamanya hanya mengikuti hawa nafsu, kami permainkan dengan semau kami. Kami permainkan dengan semau kami. Fa itulah sesungguhnya sebuah penerapan dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, barakallahu fikum, pada qaulu taala dalam Al-Jathiyah ayat yang ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimanakah dan pernahkah kamu melihat sosok seorang yang dia itu menjadikan ilahahu hawahu, barakallahu fikum, sesembahan dia yang dia ikuti, yang dia panuti, yang dia tunduk kepadanya ialah apa? Hawa nafsunya. Pernahkah kamu melihatnya? Pernahkah kamu mendapatinya? Lalu Allah Azza wa Jal, wa adallahu Allahu ala ilmin. Lalu dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menyesatkan orang tersebut, wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengunci mati pada pendengaran, demikian pula pada hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Lalu pandangan yang sesungguhnya dia gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'iyyah maupun kauniyah, Allah Azza wa Jal berikan adanya penutup, ditutup matanya itu apa? Penglihatannya ditutup sehingga mereka tidak bisa melihat perkara yang benar itu benar adanya dan perkara yang batil itu batil adanya. Faman yahdihi min ba'dillah. Lalu siapakah yang mampu memberi petunjuk? Siapakah yang mampu mengupayakan orang yang telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan setelah ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Adakah seorang yang mampu membimbingnya? Seorang yang mampu memberi petunjuk kepadanya? Afala tadzakkarun. Apakah manusia itu mau berpikir? Fa barakallahu fikum, kembali tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Kembali kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tentang perihal, barakallahu fikum, nikmatul Islam, nikmat yang di mana seorang Allah anugerahkan untuk beragama, dan terlebih khusus dalam hal ini ialah nikmat ketika seorang di bawah dalam hal mengajar ataupun mempelajari dan mengamalkan Islam bimbingan dari para ulama yang betul-betul mereka adalah orang-orang yang kita kenali, kita dapati tentang kebenarannya, tentang barakallahu fikum kekokohannya di atas manhaj yang hak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa generasi yang utama yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, generasi yang betul-betul dijadikan sebagai tolak ukur, dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana seorang dalam beragama, kepada siapa mereka itu dalam mengambil agama ini, dan akibat orang-orang yang mereka itu barakallahu fikum menyimpang dari apa yang telah diajarkan kepada mereka. Karena itu barakallahu fikum saudaraku hadirin kaum muslimin, marilah ketika kita mengetahui kenikmatan Islam yang luar biasa dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam ini sebagai agama yang sempurna, dan barang siapa yang tidak berusaha, tidak berupaya menuju kepada kesempurnaan, jatuhlah kepada apa tadi? Kekurangan. Marilah kita melangkah dalam memahami agama ialah agama yang telah difahami salafunas salih. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-115, wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Barang siapa yang menentang rasul, barang siapa yang menentang Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah sampai kepadanya penjelasan, keterangan. Ya, mohon maaf. Kadang seorang betul-betul telah sampai kepadanya keterangan, penjelasan. Saya tahu ini hadis sahih. Saya tahu agama yang panjenengan, agama yang Anda bawa itu betul-betul agama yang barakallahu fikum tidak diwarnai dengan kebatilan. Sumbernya jelas Al-Qur'anul Karim. Sumbernya jelas dari sunnah-sunnah Rasul. Tetapi tidak relevan. Tidak sesuai dengan kondisi zaman kita. Tidak sesuai dengan kemauan kita. Tidak sesuai dengan apa yang menurut kemauan masing-masing. Fabarakallahu fikum. Karena itulah barang siapa yang menentang Rasul. Setelah sampai kepadanya penjelasan. Wayattabi' apa? Ghaira sabili al-mu'minin. Dan dia lebih memilih jalan. Jalan siapa? Selain jalannya orang-orang mukmin. Siapa yang di sini? As-sahabah. Orang yang paling berhak untuk pertama kita katakan sebagai orang mukmin, siapa mereka? Para sahabat. Mereka lebih mengikuti jalan, yaitu selain jalannya para sahabat. Nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wal iyad billah. Allah akan biarkan sesuai dengan apa yang mereka maukan. Sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dengan hawa nafsunya. Dan Allah akan campakkan mereka ke dalam neraka. Dan neraka tentunya seburuk-buruk tempat kembali. Demikian pula dalam Al-Baqarah pada ayat yang ke-137. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali bagaimana para sahabat itu sebagai tolak ukur barakallahu fikum dalam hal agama Islam, bagaimana mereka memahami dan bagaimana mereka mengamalkannya. Fa in amanu bimithli ma amantum bih. Kalau saja mereka itu beriman seperti yang para sahabat itu mengimani dengan apa yang barakallahu fikum dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma huma fi shiqaqin. Tetapi kalau mereka berpaling mempertanyakan, lo sahabat kan juga manusia, na'am, nabi kita juga manusia, tetapi lihatlah qauluhu subhanah innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Aku ini masalah kemanusiaan seperti kalian, barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau manusia, beliau menikah, beliau juga barakallahu fikum makan, beliau juga tidur. Tetapi yang mengecualikan dan yang membedakan bahwa wahyu itu turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula sahabat bukanlah manusia-manusia yang biasa yang kita katakan bahwa pendapatnya itu seperti pendapat kita. Naam, Imam Malik rahimahullah dalam ucapannya kemudian tidaklah kemudian kadarnya untuk kemudian kita pakai di tengah-tengah kapasitas orang-orang seperti kita. Kullu qaulin yu'khad wa yurad. Setiap pendapat orang itu boleh diterima dan boleh ditolak, illa sahiba hadal qabr, kecuali penghuni kuburan ini. Lalu beliau menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermakna bahwa ucapan sahabat itu juga boleh diterima dan boleh ditolak. Tetapi kalau kemudian pendapatnya sahabat yang mereka belajar barakallahu fikum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad SAW seringkali mengarahkan, khudul Quran min arba'ah, ambillah Al-Quran dari empat orang. Lihat bagaimana khusus dalam pembelajaran Al-Quran beliau menyebut fulan wa'allan, di antaranya seperti Ubay bin Ka'ab, demikian pula Mu'ad bin Jabal, demikian pula Abdullah ibn Mas'ud. Beliau sebut orang-orangnya, ambillah Al-Quran. Fabarakallahu fikum. Apakah kemudian dengan seperti itu kita katakan bahwa kita selevel mereka, kita sama dengan mereka, kita salah, mereka juga bisa salah? Nah, kita salah, mereka juga bisa salah. Begitu kadang-kadang orang menilai kepada kepribadiannya, tidak melihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan insyaallah topik yang kedua ini tentang penegasan dan penekanan bagaimana bahwa cara seorang memahami Al-Quran, cara memahami seorang terhadap sunnah Rasul, atau dengan kata yang umum, bagaimana seorang dalam berislam yang mudah-mudahan bukan seorang yang menyatakan dirinya memahami Islam, tapi jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan yang ekstrim, penyimpangan-penyimpangan yang fatal, walaupun dengan menyuarakan jihad fisabilillah, menyuarakan surga sudah menunggu kita, bidadari sudah menyambut kita, yang jatuh kepada tindakan-tindakan, apakah barakallahu fikum memadaratkan kepada beberapa orang, atau sekian jumlah manusia, atau sekian banyak manusia, kadang berawal barakallahu fikum dari kesalahan seorang, dia dalam memahami Islam, dia dalam memahami Al-Quran, dia dalam memahami sunnah. Dan barakallahu fikum, terlebih kalau seorang wal'iyadubillah mulai dengan berbagai macam propagandanya, dengan berbagai macam kedok-kedok yang dikatakan polesan-polesan, bungkusan-bungkusan yang manis, dengan pernyataan-pernyataan jihad fisabilillah, semua tadi dipakai untuk kepada tindakan-tindakan yang barakallahu fikum la'allahu maudhu, topik yang pada kesempatan kali ini kita angkat tentang selamatkan putra bangsa dari radikalisme dan komunisme. Kita awali dengan mari kita mencoba untuk barakallahu fikum mensyukuri nikmat Allah, yaitu Islam, agama yang mulia, agama yang sudah Allah sempurnakan. Sahabat Umar yang barakallahu fikum memahami ayat ini, kalau sesuatu yang sudah sempurna lalu kita terbelakang, kita terlambat dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, tentunya itu semua akan menyebabkan bahwa sosok seorang tidak akan mampu kemudian untuk menyempurnakan agama yang telah Allah sempurnakan. Dengan itu kemudian seorang beraninya menyatakan bahwa agamanya para sahabat, agama yang sama dengan agama kita, di mana kita dan di mana para sahabat. Sosok Umar yang kita mengenakan seorang yang faqih, menyadari bahwa dengan menangisnya barakallahu fikum memahami ayat yang turun menyatakan agama yang telah Allah sempurnakan, dan barang siapa yang tidak berusaha menuju kepada kesempurnaan, dia akan tertinggal, dia akan berada pada agama yang tidak sempurna dan berada pada agama yang kurang. Terus bagaimana kita, bagaimana dengan kita? Fabarakallahu fikum. Mudah-mudahan pengawal mukaddimah untuk kemudian kita akan masuk kepada topik pembahasan akan mengembalikan, demikian pula mengingatkan kita bahwa Islam walhamdulillah yang kita yakini sebagai agama yang hak, agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, membutuhkan kepada kesungguhan barakallahu fikum, membutuhkan kepada keikhlasan, membutuhkan kepada kesabaran untuk meraih sebagaimana para orang-orang di masa dahulu, yaitu salafun saleh, mereka telah meraih apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Wallahul muwaffiq ila sabil huda war rasyad. Semoga Allah azza wajal memberikan taufik kepada jalan yang menuju kepada petunjuk dan bimbingannya. Kita sekolah sementara masuk kepada waktu zuhur barakallahu fikum, dan kita akan menyambung setelah salat zuhur bi'idznillah azza wajal. Semampu kita, hal yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, demikian pula petunjuk dan hidayahnya. Tafadhalu barakallahu fikum.